Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batasan umur wanita yang bukan mahram yang menyentuhnya membatalkan wudu itu berapa? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan enggak ada batasan umur. Kalau kita nengok dia ada nafsu syahwat, nyentuh dia batal wudu. Karena urusan syahwat ini enggak ada patokannya. Anak sekarang SD aja udah pacaran. Iya kan? Dulu SMA aja enggak ada. Sekarang SD sudah pacaran. Karena sudah rusak betul zaman. Zaman luar biasa rusak. Jadi kalau sudah melihatnya, sudah nafsu, ada gairah, ada syahwat, baik itu budak laki-laki ataupun budak perempuan, maka menyentuhnya batal wudu. Ini namanya uruf namanya. Ada mengatakan umur 7 tahun. Jadi kalau budak sudah umur 7 tahun, nyentuh dia batal wudu. Ada yang mengatakan 6 tahun. Nah, kalau anak ngambil mana? Kalau budak itu belum baligh, nyentuh dia tidak batal. Kalau belum baligh, tapi kalau sudah baligh, batal wudunya. Paham? Dengan catatan tidak syahwat. Jadi kalau tidak syahwat, belum baligh, perempuan kadang 9 tahun sudah baligh. Karena 9 tahun dia keluar haid. Paham? Nah, kalau dia belum baligh, kita tidak syahwat, maka menyentuhnya enggak batal. Tapi kalau walaupun belum baligh, syahwat batal. Tapi kalau tidak syahwat, sudah baligh, tetap batal. Nah, kalau laki-laki umur 12 tahun, belum baligh, tapi kadang ada syahwat, mungkin ganteng itu, maka menyentuhnya batal. Jadi patokannya syahwat dan baligh. Itu kalau anak ngambil itu, lebih simpel, lebih ringan. Wallahu a'lam bishawab.